الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang memberikan kepada kita keinginan untuk terus belajar dan belajar, menimba ilmu dan menimba ilmu, dan lautan ilmu tidak akan pernah kering seberapa banyak pun manusia mengambilnya. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita menuju ilmu yang hak, ilmu yang benar. Dikarenakan syaitan pun mengajak manusia kepada ilmu, tapi ilmu yang salah. Dan tidaklah kehidupan kita melainkan kehidupan percaturan antara ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Dan tidaklah dunia ini melainkan pertempuran antara hak dan batil. Hak tidak akan pernah selamanya kalah oleh batil. Secara zat, hak tidak akan pernah selamanya oleh tidak akan pernah kalah selamanya oleh batil. Akan tetapi permasalahannya adalah di kita. Terkadang kita manusia ini lebih memilih batil daripada yang hak. Boleh jadi memilih batil itu karena tidak mengerti yang hak, dan itu yang disebut dengan syubhat. Atau boleh jadi kita memilih yang batil padahal kita tahu itu batil, dan itu yang disebut dengan syahwat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita pengetahuan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan memberikan kita keinginan untuk berjalan di atas yang hak itu dan menjauhi yang batil itu. Dan di antara doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak adalah hak, dan berikan aku rezeki untuk mengikuti yang hak itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepadaku bahwa batil adalah batil. Warzuqni ijtinabah, dan berikan aku rezeki untuk menjauhi yang batil itu. Menunjukkan ada orang yang tahu yang hak dan mengikuti yang hak, dan ada orang yang tahu yang hak namun tidak mengikuti yang hak, dan ada orang yang tidak tahu yang hak, dan ada orang yang tahu yang batil dan menjauhi yang batil. Ada juga orang yang mengetahui batil tapi tidak menjauhi batil. Dan ada juga orang yang tidak tahu itu batil. Dan jalan yang terbaik dari semua jalan itu adalah yang kita minta kepada Allah. Kita tahu yang hak adalah hak dan kita mengikutinya. Dan kita tahu batil adalah batil dan kita menjauhinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita masih dalam pembahasan mughalathatun nafs, kesalahan-kesalahan jiwa di dalam memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada kali ini kita memasuki wa hadithu ikhraji qawmin minal muwahidin minal nar bi syafa'ah. Ada orang yang salah di dalam memahami hadith-hadith tentang dikeluarkannya orang-orang yang bertauhid dari neraka dengan syafa'at. Maksudnya ada orang yang terlalu bertelekan dengan hadis-hadis ini sehingga mereka sangat yakin tidak akan masuk neraka dan akan dikeluarkan dari neraka, terhindar dari neraka dengan syafaat. Sehingga dengan itu mereka berani berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata pengarang kitab, وَهَذَا إِنَّمَا أَتَى صَحِبَهُ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ. Dan yang demikian itu dikarenakan orang-orang yang seperti ini didatangi oleh kesalahan-kesalahan ini karena terlalu sedikitnya ilmu mereka dan terlalu sedikitnya pemahaman mereka. Karena kesalahan berilmu dan kesalahan faham, salah faham dan salah ilmu, maka mereka merasa aman dengan hadis-hadis yang di dalamnya adanya orang-orang penduduk neraka yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala neraka dengan syafaat. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هَا هُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقْ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah hadis-hadis tersebut menta'mim dan menitlaq, membuat hukum umum. فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّائِبِينَ. Maka diketahui dengan yang seperti ini bahwa yang diinginkan Allah hanyalah orang-orang yang taubat. وَفِي سُورَةِ النِّسَاء خَصَّصَ وَقَيَّتْ. Sementara di dalam surat An-Nisa, Allah mengkhususkan dan mentaqyid, membuat hukum khusus. Faqal, Allah katakan, Inna Allah la yaghfiru ayyu syuraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampunkan dosa yang selain itu untuk orang-orang yang ia inginkan. Untuk orang-orang yang ia inginkan. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiru syirka. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa dia tidak akan mengampunkan dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru ma duna dhalik. Dan kemudian Allah memberitahu bahwa Allah juga akan mengampunkan dosa selain itu. Walau kana hadza fi haqqi ta'ib lam yufarriq baina syirki wa ghairihi. Seandainya ayat ini, seandainya ayat ini adalah untuk orang yang bertaubat, niscaya Allah tidak akan membedakan antara syirik dan selain syirik. Maksudnya adalah, seandainya Allah berbicara dalam ayat ini, Allah tidak akan ampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik dan mengampun dosa selain itu. Ini untuk orang yang tidak taubat. Adapun hadis-hadis tadi untuk orang yang taubat. Kenapa? Karena di dalam ayat ini untuk orang yang bertaubat, maka tidak akan dibedakan antara pelaku syirik dengan pelaku selain syirik. Orang yang bertaubat akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, karena Allah ampuni. Maka ayat ini untuk orang yang datang kepada Allah tidak bertaubat. Datang dengan membawa dosa syirik atau datang dengan membawa dosa-dosa selain syirik. Yang syirik tidak Allah ampuni. Yang tidak syirik Allah ampuni. Itu pun untuk orang-orang yang Allah inginkan. Berarti ayat ini khusus. khusus untuk orang-orang yang datang di akhirat membawa dosa yang dia belum bertaubat darinya. Sementara hadis tadi adalah khusus untuk orang-orang yang bertaubat. Wa kathirari ba'dil juhal biqaulihi ta'ala. Demikian juga adanya terkecohnya sebagian orang-orang yang tidak mengerti dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu dari Rabbmu yang maha mulia? Dalam surah Al-Infitar ayat 66. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang maha mulia? Fayaqul, maka sebagian orang yang tidak mengerti itu mengatakan karramahu. Allah akan memuliakan dia. Memuliakan orang-orang yang tertipu. Karena Allah maha mulia. Waqad yaqulu ba'dahum. Sebagian lagi mengatakan. Innahu laqqanal mughtarra hujjatahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan argumentasinya kepada orang-orang yang tertipu. Wahada jahlun qabih. Ini adalah kebodohan yang sangat jelek. Wa innama gharrahu bi rabbihil gharur. Dan orang yang seperti ini yang telah menipunya dari Rabbnya adalah si penipu. Wahuwa syaitan. Yaitu syaitan. Wa nafsul ammaratu bisu. Kemudian nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Wa jahluhu wa hawa. Dan yang menipunya adalah kebodohannya dan hawa nafsunya. Wa ata subhanahu bilafzil karim. Wahuwa sayyidil azimil muta'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalam ayat ini lafaz karim, dan makna karim adalah penguasa yang maha besar, maha agung dan harus ditaati. Alladzi la yanbaghi al-iqtiraru bihi. Yang mana kalau begini keadaannya maka tidak pantas seseorang tertipu dari Allah. Wala ihmalu haqqihi. Tidak pantas seseorang terhadap pembesar yang maha mulia, yang maha ditaati, tidak mungkin untuk disepelekan hak-haknya. فَوَضَعَ هَذَا الْمُغْتَرُّ الْغَرُورُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Orang yang tertipu ini meletakkan perkataan tertipu bukan pada tempatnya. وَغْتَرَّ بِمَنْ لَا يَنْبَغِي لِغْتِرَرُ بِهِ. Dia tertipu dengan orang yang sepantasnya tidak mungkin ada orang tertipu dengannya. Maksudnya kaum muslimin, ada orang yang salah memahami ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu dari Rabbmu yang maha mulia? Di sini mereka mengira bahwa ketika kita tertipu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha mulia. Allah akan memaafkan kita walau kita tertipu dengannya. Tertipu oleh syaitan dan akhirnya tidak berjalan di atas jalan yang benar. Allah yang kita tertipu, Allah itu maha mulia, akan memuliakan kita, tidak akan membiarkan kita celaka. Kira-kira begitu. Ini kesalahpahaman yang sangat besar. Ini kebodohan yang sangat bodoh, kata beliau. Karena makna karim adalah Rabb yang harus, penguasa yang harus ditaati. Maka tidak boleh apapun yang membuat kita tertipu sehingga lari daripada taat kepadanya. Nah, wa kaqtirari ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar. Sebagian orang tertipu dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang neraka. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla. Dalam surah Al-Lail ayat 16 dan 15 dan 16. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk neraka itu kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Alladhi kadzaba wa tawalla. Yang mendustakan dan berpaling. Wa qawlihi. Demikian juga tentang perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tentang neraka dalam surah Al-Baqarah ayat 24. U'iddat lil kafirin. Neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Walam yadri hadzal mughtar anna qawlahu fa'andhartukum naran taladha. Dan sebelum kita lanjutkan, kita katakan bahwa sebagian orang tertipu dengan ayat-ayat tadi. Tertipu maksudnya adalah, saya tidak mendustakan. Saya meyakini. Ya. Saya tidak mendustakan. Sehingga saya tidak akan masuk neraka. Atau ayat tadi, U'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Saya tidak kafir. Saya muslim. Namun saya cuma berbuat maksiat begini, begini, begini, begini. Saya tidak kafir. Maka neraka untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Jadi mereka tertipu dengan ayat ini, dikira bahwa neraka hanya untuk orang kafir. Walam yadri hadzal mukhtar. Lalu beliau mulai membantah. Sementara orang yang tertipu ini tidak tahu, tidak sadar. Anna qawlahu, bahwasanya firman Allah yang lainnya, fa'andzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kalian dari neraka yang apinya menyala-nyala. Hiya narun makhsusatun min jumlati darakati jahannam. Dia adalah neraka juga. Neraka yang disebut secara khusus daripada jumlah-jumlah neraka yang ada di neraka jahannam. Walau kanat jami'a jahannam, fahuwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha bal qala la yaslaha illa al-ashqa. Seandainya neraka jahannam itu, semua neraka jahannam itu, walau kanat jami'a jahannam, kalau seandainya nar tadi yang disebut dalam surat Al-Lail tadi, semuanya adalah seluruh neraka jahannam, fahuwa subhanahu lam yakul, Allah tidak akan mengatakan la yadkhuluha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan tidak masuk ke dalamnya. Balqal, bahkan Allah mengatakan, hanya mengatakan la yaslaha. Wala yalzamu min adami salliha adamu dukhuliha. Kata-kata salyun lebih dahsyat daripada dukhulun. Lebih dahsyat daripada dukhul. Kata-kata salyun lebih dahsyat daripada dukhul. Allah tidak mengatakan la yadkhuluha, tapi Allah mengatakan la yaslaha. Berarti masuk yang lebih dalam. Masuk yang lebih dalam. Itu untuk orang-orang yang mendustakan. Dan tidak mesti orang yang tidak mendapatkan salyun, la yaslaha, dalam bahasa Arab salyun, maksudnya matinya masuk juga. Orang tidak mesti orang yang tidak mendapatkan salyun, yaslaha, itu tidak berarti dia mendapatkan duhulun. Maksudnya begini, ma'asyal muslimin. Dalam bahasa Arab itu, jenjang bahasa bertingkat-tingkat. Dukhul sekedar masuk. Solyun lebih dalam lagi masuknya. Dan ketika berbicara tentang surat Al-Lail ini, Allah mengatakan la yaslaha, masuk yang jauh lebih dalam. Itu tidak akan terjadi kecuali untuk orang-orang yang benar-benar celaka. Yang mendustakan dan berpaling. Adapun dukhul itu pembahasannya lain. Sekedar masuk tapi tidak masuk sampai ke dasar, itu bukan ayat ini. Fa inna salya akhassu min ad-dukhul, karena salyun la yaslaha as-salyu itu lebih dahsyat daripada sekedar ad-dukhul, masuk. Wa nafyul akhassi la yastalzimu nafyal am, dan menafikan yang khusus itu tidak menuntut menafikan yang umum. Artinya ketika dinafikan tidak akan masuk, tapi kalimat yang dipakai untuk masuk adalah solyun, asolyu, la yaslaha, ini masuk yang khusus. Tidak akan masuk yang khusus ini kecuali orang-orang yang seperti ini. Ketika Allah mengatakan tidak masuk yang khusus, berarti masuk yang umum. Bisa saja orang yang tidak sifatnya seperti ini masuk secara umum ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi yang solyun masuk lebih dalam ke tempat yang azab lebih dahsyat, itu hanya untuk orang-orang yang mendustakan. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan ayat ini, karena ayat ini tidak berbicara sekedar masuk, tapi berbicara masuk yang lebih dalam, ke azab yang lebih dahsyat. Namun masuk secara umum berlaku untuk orang kafir atau tidak orang kafir. Sehingga jangan tertipu dengan ayat tersebut. Wa hadzal tsumma hadzal mukhtar. Kemudian orang yang tertipu ini, law ta'ammala al-ayat allati ba'daha, seandainya dia mentadabbur ayat yang setelahnya, la'alima annahu ghairu dakhilin fiha, fala yakunu matmunan lahu an yujannabaha. Dia akan tahu bahwa dia tidak masuk ke dalam ayat setelah itu. Fala yakunu matmunan lahu an yujannabaha. Maka tidak akan ada jaminan untuk dia terhindar dari orang-orang yang disebut oleh ayat setelah itu. Maksud beliau di sini adalah jangan berhenti sampai la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Lanjutkan ayatnya. Lanjutkan ayatnya setelah, perhatikan ayat setelah itu. Perhatikan ayat setelah itu, jangan berhenti di situ, kata beliau. Wa sayujannabuhal atqa. Akan dijauhkan dari neraka itu, dari solyun itu, orang-orang yang bertakwa, yang sangat bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang selalu memberikan hartanya kepada orang lain mengharap kesucian. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Coba perhatikan ayat ini. Ayat selanjutnya perhatikan. Wahai anda yang terhibur, anda pasti tahu bahwa anda tidak masuk dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang berbicara tentang penduduk surga, anda tidak masuk di situ. Sifat anda tidak sampai kepada sifat itu. Sehingga tidak ada jaminan anda selamat, anda tidak mungkin, tidak ada jaminan bahwa anda itu tidak masuk dalam kelompok ini sehingga tidak masuk surga. Tidak ada yang bisa menjamin anda bisa masuk kelompok ini. Sehingga kemungkinan besar anda akan terhindar dari kelompok yang masuk surga ini. Lalu anda di mana? Jangan berhenti hanya di ayat itu saja. Lanjutkan ayat tentang penduduk surga. Kenapa berhenti di ayat penduduk neraka saja? Kalau anda merasa selamat karena anda bukan pendusta di ancaman penduduk neraka, anda juga akan berkata, saya tidak seperti penduduk neraka, penduduk surga yang diceritakan Allah. Lalu anda di mana? Apakah anda tidak punya tempat nanti di akhirat? Itu mustahil. Seandainya anda mengatakan saya selamat dari neraka dengan sifat-sifat seperti ini dan saya tidak masuk ke dalam penduduk surga dengan sifat-sifat yang seperti itu, lalu berarti anda salah. Anda salah memahami ayat. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan ayat. Ayat harus dipahami sebagaimana pemahaman yang hak. Dan jangan dipahami dengan pemahaman kita yang singkat. Dengan pemahaman kita yang kerdil. Wa amma qawluhu finnar. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, uiddat lil kafirin. Diciptakan, disiapkan untuk orang kafir, dan anda berkata bahwa saya bukan orang kafir, sehingga saya tidak akan masuk neraka. Faqad qala fil jannah. Allah juga berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sementara anda tidak bertakwa. Lalu anda di mana? Oleh karena itu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ayat sehingga kita merasa aman dan merasa yakin tidak akan terhindar, akan tidak akan masuk neraka, akan terhindar dari neraka. Jangan merasa yakin. Karena ketika Allah berbicara itu, Allah juga berbicara tentang penduduk surga, hal-hal yang anda tidak masuk ke dalamnya. Yang benar adalah jauhi sifat-sifat yang Allah terangkan tentang penduduk neraka sehingga anda tidak masuk ke dalamnya. Bergabunglah bersama orang-orang yang punya sifat yang layak untuk masuk surga. Bergabunglah bersama orang-orang yang memiliki sifat yang diterangkan oleh Allah tentang sifat-sifat penduduk surga sehingga dengannya anda layak masuk surga. Inilah yang benar, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena ketika Allah mengatakan uiddat lil kafirin, Allah juga mengatakan tentang surga uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Wala yunafi a'dadan nar lil kafirin. Dan disiapkannya neraka untuk orang kafir itu tidak menafikan. Tidak menafikan an yadkhulaha al-fussaq wadh-dhalamah. Tidak menafikan masuknya ke neraka itu orang-orang pelaku kefasikan dan pelaku-pelaku kezaliman. Tidak menafikan sama sekali. Wala yunafi i'dadul jannah lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqali dharratin minal iman. Dan tidak akan menafikan disiapkannya surga itu untuk orang yang bertakwa, tidak menafikan masuknya ke dalam surga itu orang-orang yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada iman. Walam ya'mal khairan qattu. Walaupun dia belum beramal-amal soleh sedikit pun. Wa kaqtirari ba'dhim 'ala shaumi asyura. Sebagian orang lain tertipu, masuk lagi kelompok berikutnya yang tertipu. Beliau mulai melihat ketertipuan, mengangkat ketertipuan-ketertipuan yang sangat banyak. Tinggal kita menjauhi pola-pola yang disiapkan oleh syaitan untuk menipu kita itu. Wa kaqtirari ba'dhim 'ala shaumi yaumi asyura. Seperti tertipunya sebagian orang ketika membicara hadis-hadis tentang puasa hari Asyura atau yaumi Arafah atau keutamaan puasa hari Arafah. Hatta yaqula ba'dhum, sampai sebagian mereka berkata, yaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'am kullah. Puasa hari Asyura yang kita lakukan ini akan mengampunkan dosa kita satu tahun semuanya. Wa yabqa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr. Dan tinggallah hari Arafah, puasa hari Arafah menambah kebaikan kita. Wa lam yadri hadzal mughtar. Dan tidak tahu orang yang tertipu ini, anna shauma Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan, wa shalawatil khams, dan salat lima waktu, a'zamu wa ajallu min shiyami yaumi Arafah. Lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada sekedar puasa hari Arafah. Wa yaumi Asyura, daripada sekedar puasa Asyura. Wa ya innama tukaffiru ma bainahuma idza junibatil kaba'ir. Dan ketahuilah bahwa keutamaan-keutamaan itu, keutamaan pengampunan dosa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu hanya untuk orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dia akan mengampunkan dosa di antara keduanya, di antara puasa Arafah itu mengampunkan dosa sebelumnya, setahun setelahnya, puasa Asyura setahun sebelumnya, itu hanya mengampunkan dosa kecil. Idza junibatil kaba'ir, apabila dengan satu syarat, dalam masa antara jarak itu Anda tidak melakukan dosa besar. Syaratnya itu. Jadi antara hari Arafah ke hari Arafah berikutnya, hari Arafah itu akan mengampunkan, membuat pengampunan dosa terhadap dosa-dosa kita sampai hari Arafah tahun lalu. Tapi ada syarat. Apabila di masa itu Anda menjauhi dosa-dosa besar, selamat Arafah tahun ini, sampai Arafah tahun depan Anda tidak terjebak dalam dosa besar, maka puasa Arafah itu mengampunkan dosa Anda. Dosa-dosa kecil diampunkan. Ini pendapat yang sahih dalam masalah pengampunan dosa dari amal saleh. Pengampunan dosa kecil. Adapun dosa besar, tidak ada jalan kecuali taubat. Fa Ramadhanu ila Ramadhan. Puasa Ramadhan kepada puasa Ramadhan berikutnya. Wal Jum'a ila Jum'ah. Jum'at ke Jum'at berikutnya. La yaqwaya ala takfiris saghair. Tidak kuat untuk mengampunkan dosa-dosa kecil Anda illa ma'andhimami tarkil kaba'ir ilaiha, kecuali apabila Anda gabungkan bersama dia meninggalkan dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amraini ala takfir saghair. Kumpulan dua hal ini akan kuat untuk menghapuskan dan mengikis dosa-dosa kecil. Murni salat saja, murni Ramadan saja, murni Arafah saja, itu tidak kuat untuk mengampunkan dosa-dosa kecil bahkan. Kalau tidak bergabung bersamanya, sifat meninggalkan dosa besar. Jadi dua syarat. Lakukan Ramadan tahun yang akan datang. Ini sudah ada satu syarat untuk terampunkannya dosa kecil. Tapi belum kuat. Belum kuat. Sampai bergabung bersamanya, satu hal lagi. Yaitu, selama Ramadan ke Ramadan yang akan datang, tidak pernah melakukan dosa besar. Baru dua gabungan ini akan mengikis dosa-dosa kecil. Fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu' kull kabirah amilaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alayha ghairu ta'ibin. Bagaimana mungkin sebuah puasa yang sunat saja akan mampu mengampunkan seluruh dosa besar yang dilakukan seorang hamba dan dia continue di atas dosa itu dan tidak pernah bertobat dari dosa itu? Bagaimana mungkin ada sebuah pahala daripada puasa tatawu, puasa sunnat, hanya puasa sunnat. Bagaimana mungkin bisa menghapuskan seluruh dosa besar? Dan dosa besar itu bukan yang terjebak. Tapi dia lakoni dan dia istiqamah di atas maksiat itu, maksiat besar itu. Bagaimana mungkin sebuah pahala dosa, pahala daripada puasa yang sunnat bisa menghapuskan seluruh dosa besar itu? Hadza muhalun. Ini hal yang sangat mustahil. Hada muhalun ala annahu la yamtani'u an yakuna sawmi yawmi Arafah wa yawmi Asyura mukaffiran li jami'i dhunubil 'am ala umumihi. Ini satu hal yang mustahil. Akan menjadi hari Arafah dan hari Asyura pengampun seluruh dosa-dosa semuanya. Dosa-dosa setahun itu hapus semuanya hanya dengan satu hari Arafah. Ini hal yang mustahil. Wa yakunu min nususil wa'di alladhi laha syurutun wa mawani'. Yang benar adalah hadis-hadis ini ditempatkan di nas-nas janji-janji Allah yang mana nas-nas itu memiliki syarat-syarat. Janji itu memiliki syarat dan memiliki mawani, ada penghalang-penghalangnya. Apabila syaratnya dipenuhi, penghalangnya tidak ada, maka janji itu akan dipenuhi. Namun kalau syaratnya terpenuhi, penghalangnya ada, janji belum akan diberikan. Ini yang harus kita fahami dari nas-nas Al-Quran dan hadis dan janji-janji Allah. Di situ ada syarat-syarat. Allah memberikan syarat-syarat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan syarat-syarat itu, berarti mewanti-wanti kita jangan sampai ada penghalang-penghalangnya yang membuat syarat itu tidak terpenuhi. وَيَكُونُ إِصْرَارُهُ عَلَى الْكَبَائِرْ مَانِيًا مِنَ التَّكْفِيرِ. Dan dalam kondisi seperti ini, ketahuilah bahwasanya pekerjaan Anda melakukan dosa besar itu menjadi penghalang Anda untuk mendapatkan pengampunan. فَإِذَا لَمْ يُصَرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ لِتَسَاعُدِ الصَّوْمِ فَإِذَا لَمْ يُصَرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ لِتَسَاعُدِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْإِصْرَارِ وَتَعَاوُنِهِ عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيرِ. Apabila tidak ada pekerjaan berbuat dosa besar, niscaya puasa bersamaan dengan tidak berbuat dosa besar, ini akan bekerja sama bahu-membahu untuk mengampunkan dosa. Kama kana Ramadan wa salawatul khams, sebagaimana Ramadan, pahala-pahala Ramadan wa salawatul khams, dan pahala salawatul khams, salat-salat yang lima, ma'ajtina bil kabair, bersamaan dengan menjauhkannya dosa besar, mutasa'idaini muta'awinaini ala takfir saghair, dua-duanya bahu-membahu, bantu-membantu untuk mengikis dosa-dosa kecil. Ma'annahu subhanahu wa ta'ala qad qal. Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala pernah juga, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 31, اِدَّجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukan dosa-dosa besar itu, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, kami pasti akan ampunkan dosa-dosa kalian. Berarti manusia yang terhindar dari dosa besar dan dia menjauhi dalam hidupnya dosa besar, kalau ataupun pernah terjebak, dia bertaubat, setelah itu dia menjaga dirinya, setelah taubat tidak akan lagi melakukannya sampai akhir hayatnya, Allah berjanji untuk mengampunkan dosa-dosanya. Berarti dosa-dosa yang akan Allah ampunkan dosa, tinggal dosa kecil, karena dosa besar sudah dijauhi. Allah berjanji melakukan itu. Dan dosa kecil, walaupun kita katakan kecil, tapi dia bukanlah kecil. Dia adalah dosa pengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'ulima anna ja'ala syai'i sababan littakfiri. Dengan demikian kita mengerti bahwasanya menjadikan sesuatu sebab untuk pengampunan dosa, la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala at-takfir, tidak menghalangi bahwa sebab ini masih ada satu lagi yang membantunya, masih ada sebab lain lagi yang membantunya untuk menghapuskan dosa. Wa yakunu at-takfiru majtima'is sababaini aqwa, dan pengampunan dosa dengan bergabungnya dua sebab ini akan menjadi lebih kuat. Wa atamma minhum 'an firadi ahadihima, dan lebih sempurna dibanding masing-masing berpisah. Wa kullu ma qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atam wa ashmal. Dan semakin kuat sebab-sebab penghapus dosa itu terkumpul, maka dia akan lebih kuat lagi dan lebih sempurna dan lebih menyeluruh pengampunan dosa itu. Ini yang bisa kita bacakan dari kitab Ad-Dawa pada pagi yang berbahagia ini. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah husnul dzan, dan tertipunya orang dengan husnul dzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jal, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, jazakallah khairan kita ucapkan buat Ustaz Maududi Abdullah Al-Siyafidullah ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di kitab Ad-Dawa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu di bab jangan sampai mendustakan ayat-ayat Allah tabarak wa ta'ala. Nami khotul iman azanillahu ayyakum jami'an dimanapun antum berada. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang mana antum bisa mengirimkan pertanyaan antum melalui pesan singkat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di nomor telepon 0811 753000. Nah Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama yang telah masuk di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan alhamdulillah cukup banyak pertanyaan yang telah masuk. Ya, pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dalil tentang amal sebesar gunung bagaikan debu oleh Allah karena ia bermaksiat ketika bersendirian, mohon nasihatnya Ustaz untuk menjauhi hal tersebut, dan dosa seperti apa saja yang termasuk ketika kita sendiri. Naam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saudara kita tentang sebuah dalil, yaitu dihapuskannya dosa, dihapuskannya pahala yang segunung disebabkan oleh dosa yang dilakukan dengan sendiri, dengan dikala sendiri atau dikala sedang sendiri. Kepada saudara kita yang bertanya, jazakallahu khairan atas partisipasinya, namun dalil yang antum tanyakan ana tidak terlalu tahu. Ana tidak faham apa dalil yang antum maksud. Pahala bagikan debu berterbangan. Kalau yang antum maksud adalah hadis khusus berbicara tentang masalah itu, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa bertanya kepada ustaz yang jauh lebih mengerti daripada ana dalam masalah itu. Sampai saat ini belum ada hafalan yang sampai kepada titik itu. Namun yang ana tahu ada ayat di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang kafir dipertontonkan, kemudian tiba-tiba Allah jadikan debu berterbangan. Hanya itu yang ana tahu, namun khusus yang antum tanyakan lebih spesifik, wallahu alam sampai sekarang ini ana belum tahu ilmunya, wallahu alam. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Hidayah dapat memahami jawaban dari Ustaz. Nah Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk kami para pedagang kaki lima di pasar agar kami selamat dan terbebas dari azab dan murka Allah tabarak wa ta'ala? Jazakallahu khairan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membedakan pedagang kaki lima dengan pedagang besar? Apa yang membedakan antara karyawan dengan bos? Apa yang membedakan antara rakyat dengan pejabat? Tidak ada yang membedakannya. Ketahuilah saudaraku, saudariku, di mata Allah semua kita sama. Hanya kita manusia yang membuat level-level. Hanya kita yang membuat batas-batas. Di mata Allah tidak ada batasan. Kamu, anda, dan bos anda di hadapan Allah sama. Jatahnya sama. Sehingga para ulama berkata, annasu indallahi ka'asnanil musyt. Manusia di sisi Allah itu bagaikan anak-anak daripada sisir. Anda melihat sisir, bagaimana posisi anak-anaknya? Rata. Begitulah posisi manusia di hadapan Allah. Karena tidak adil apabila Allah lebih sayang kepada penguasa dan tidak sayang kepada rakyat. Karena tidak adil kalau Allah lebih sayang kepada pejabat dan tidak sayang kepada sipil. Tidak adil kalau Allah sayang kepada orang-orang yang punya harta besar, usaha besar, dan tidak sayang kepada pedagang kaki lima. Tidak adil kepada orang yang... Tidak adil namanya kalau Allah sayang hanya kepada sekelompok orang, kemudian yang lain diabaikan dan diacuhkan. Allah itu ma'adil. Oleh karena itu, tidak ada yang mesti harus dibuat daripada sekat-sekat duniawi. Sekat-sekat duniawi yang kita buat, masyaallah muslimin dan muslimat, itu hanya kita yang membuatnya. Dan kita merasa ada batasan-batasan hidup di permukaan bumi ini. Dan sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Rasulullah kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah secara keras di dalam surat Abasa. Kenapa? Karena pada Rasul tersebut terjadi suatu sekat yang lazim. Saya katakan sekat yang lazim karena kondisinya menuntut ke arah itu. Seorang penguasa kota Mekah sedang dinasihati, yang selama ini enggan untuk mendengarkan nasihat. Datang seorang sahabat yang sudah sering mendengarkan nasihat. Dan kesempatan untuk mendakwahi seorang penguasa besar Mekah ini langka. Sementara kesempatan untuk mendakwahi kaum muslimin itu banyak sekali. Kenapa kesempatan langka ini juga Rasul masih didatangi untuk dimintai nasihat? Itu sekat yang lazim terjadi. Siapapun manusianya akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah daripada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasul tidak melakukan apa-apa selain bermuka masam saja, dan ada sedikit di hati beliau gangguan, dan tidak berkata apa-apa. Seolah-olah Rasul dengan mukanya berkata, tidak pada tempatnya kamu datang. Saya sedang berhadapan dengan penguasa besar Mekah. Sekat inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Teguran keras masyaallah muslimin yang membaca Abasa wa Tawalla dan faham tafsir daripada Abasa wa Tawalla, teguran keras untuk Nabi kita tercinta. Sehingga dengannya Nabi belajar. Dengannya Nabi mengetahui bahwa menatap manusia ini tidak boleh ada sekat. Tidak boleh ada yang membedakan antara pedagang kaki lima dengan pedagang besar, pejabat papan atas dengan pejabat papan bawah, presiden dengan pemulung. Tidak ada bedanya di hadapan Allah. Wahai anda para pemulung, di hadapan Allah anda bisa lebih mulia daripada presiden. Wahai pedagang kaki lima, di hadapan Allah anda bisa jauh lebih mulia daripada seluruh ustadz yang ada di permukaan bumi. Tinggal mampu gak anda meraih kemuliaan itu di hadapan Allah. Mampukah anda bersaing dengan mereka di dalam sholat tahajud mereka? Mampu gak anda bersaing kepada mereka dalam kejujuran-kejujuran anda? Mampu tidak anda bersaing dengan mereka di dalam zikir mereka? Mampu tidak anda bersaing kepada Allah di dalam khusyuknya sholat mereka? Mampu tidak anda bersaing kepada Allah dengan menggunakan waktu anda untuk yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau anda mampu, sungguh seorang pemulung di permukaan bumi ini akan lebih mulia dari seluruh pejabat yang zalim. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan saudara atau saudari kita yang bertanya dapat memahami jawaban dari Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga walaupun diazab di neraka terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata dusta. Ini perkataan dusta. Abu Talib juga umat Nabi Muhammad. Abu Jahal juga umat Nabi Muhammad. Syaibah bin Rabi'ah umat Nabi Muhammad. Uqbah bin Rabi'ah umat Nabi Muhammad. Ubay bin Khalaf umat Nabi Muhammad. Dan semua mereka di neraka. Dan tidak akan keluar dari neraka. Kalau mengatakan semua umat Nabi Muhammad masuk surga, anda dusta. Dan orang yang mengatakan itu berdusta atas nama Allah. Dan Allah akan minta pertanggungjawabannya di akhir atas dosa yang sangat besar itu. Wallahu'alam. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Hidayah yang bertanya dapat memahami jawaban dari Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Bisakah Ustaz menerangkan apa-apa saja yang termasuk kategori dosa-dosa besar? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh di radio kita ini ada acara khusus dalam masalah itu. Silakan anda menyimak radio kita yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini. Ada pembicaraan khusus tentang dosa-dosa besar. Dan tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita bicara seluruh dosa besar seperti yang anda katakan. Sangat banyak dosa besar itu. Intinya adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka. Dosa yang diancam oleh Allah dengan murka. Dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat. Itu adalah kategori dosa-dosa besar. Dan silakan anda menyimak. Dan pertemuannya sudah panjang. Silakan anda mendapatkan kopiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, jazakallah khairan atas jawaban Al-Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya, yang kali ini datang dari saudari kita Ningsih yang berada di Pandau. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan kakak saya menyimpan rahasia aib adik kami terhadap orang tua, terutama ibu, mengingat kondisi kesehatannya. Apakah kami salah menyimpan rahasia itu apabila ibu kami wafat, bagaimana? Naam, Ustaz. pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Karena harus diketahui, kalau ingin menjawabnya harus diketahui apa itu. Sehingga saya tidak bisa menjawab secara khusus. Jadi khusus kasus yang ditanyakan saya tidak bisa jawab. Namun secara garis umum saya menjawabnya. Secara garis umum. Tapi bukan kasus ini. Kalau aib seseorang itu yang tidak kita ceritakan kepada orang tua kita, aib yang hanya untuk dia. Aib hanya untuk dia. Dan tidak ada hal yang bersifat menzolimi orang tua kita. Aib dia khusus. Afwan, mohon maaf. Misalnya orang tua kita dalam kondisi tidak sakit dan tidak sehat, luar biasa. Namun dia sayang sama anaknya yang paling bungsu. Namun qadarullah anak paling bungsu ini berzina misalnya. Dosa khusus untuk anak ini, gak ada hubungannya dengan orang tuanya. Maka yang seperti ini bukan hanya boleh dijaga, bahkan wajib untuk dijaga. Jangan sampai orang tua kita tahu. Itu wajib untuk dijaga. Namun kalau seandainya hal ini berhubungan dengan orang tua, yaitu ada sesuatu hak orang tua dirampas oleh dia, tanah orang tua dijual oleh dia, dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, tidak bisa dibiarkan, dan adik itu harus dicegah untuk melakukan dosa besar itu. Ya. Dan dia harus melakukan aksi taubat dan mengembalikan harta itu, mengembalikan tanah itu. Ya. Kalau kita bisa melakukannya tanpa memberitahu kepada orang tua kita, maka itu boleh. Artinya orang tua kita tidak tahu, namun kita tekan adik kita itu, adik yang kesayangan itu, supaya dia tidak menzalimi orang tua kita. Sudahlah, orang tua kita sakit, dia hartanya dirampas misalnya. Jadi permasalahan ini tidak bisa dijawab karena kita tidak tahu kasusnya apa. Karena masing-masing kasus berbeda jawaban. Oleh karena itu, saya hanya menjawab secara umum saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan saudari kita Ningsih yang berada di Pandau dapat memahami jawaban dari Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar bahwa anak yang berbuat pahala akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Jadi Ustaz, anak yang berbuat dosa apakah akan mengalir juga dosa kepada orang tuanya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dosa bergantung kepada siapa yang mengajarkan dosa itu kepada anak. Kalau yang mengajarkan dosa itu kepada anak adalah orang tuanya, maka mengalirlah dosa itu kepada orang tuanya. Karena manusia di akhirat menanggung beban dosa sendiri dan menanggung beban dosa orang-orang yang dia sesatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr, kalau tidak salah, liyahmilu awzarahum kaminata yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighadi'il. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka di hari kiamat sempurna. Sempurna maksudnya semua dosa mereka, mereka tanggung. Mereka yang tanggung. Dosa yang mereka lakukan, mereka yang tanggung. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighadi'il. Dan mereka juga menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Berarti yang memasukkan, menyumbang dosa kepada kita ada dua. Pertama, dosa kita sendiri, yang kita lakukan sendiri. Dua, dosa orang yang kita sesatkan, yang kita ajarkan kesesatan kepadanya. Manakala orang tua menyesatkan anaknya. Misal orang tua melatih anaknya musik, dan anak akhirnya menjadi penyanyi terkenal. Maka dosa anak ini mengalir ke orang tuanya, karena yang telah menyesatkan anak ini orang tuanya. Maka berhati-hatilah saudaraku, saudariku. Namun apabila orang tua tidak mengajarkannya, dia dapat dari orang lain. Orang tua telah menasihati, orang tua telah mewanti-wanti, orang tua telah menjaga anaknya, orang tua telah melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh agama Islam. Namun anaknya dengan pergaulan, dengan hal-hal yang di luar kendali orang tua dia dapatkan, itu orang tua tidak berdosa. Tinggal satu hal lagi. Dan ini yang banyak menyita pikiran orang tua sekarang yang sudah kenal agama. Yaitu, dulu saya yang mengajarkan itu kepada dia. Sekarang saya sudah tahu itu salah. Dan saya sudah berusaha, saya sudah meninggalkan kesalahan saya sudah bertaubat. Namun anak saya itu masih melakukan itu, dan saya sudah berusaha menasihatinya. Dalam kondisi seperti ini, orang tua tidak menanggung dosa anak, karena dia sudah bertaubat. Walaupun efek daripada dosa masa lamanya, dosa masa lalunya masih dilakukan anak. Ini tidak ditanggung oleh orang tua, karena dia bertaubat. Seluruh taubat menghapuskan dosa. Seluruh taubat menghapuskan dosa. Walaupun efek dosa itu masih ada. Dan cukuplah kesedihan yang menghantui perasaan orang tua, kesedihan melihat anaknya berada di atas maksiat, sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Idah yang bertanya tadinya dapat memahami jawaban dari Ustaz. Nah Ustaz, karena keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita angkat pertanyaan terakhir dan langsung ditutup oleh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum suami yang menyuruh istrinya bekerja dan gaji istri diminta semuanya dengan alasan untuk membantu membayar hutang-hutangnya? Naam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang bisa saya katakan kepada seorang suami yang hatinya seperti ini? Kata apa yang bisa saya katakan kepada orang yang seperti ini kepada istrinya? Sungguh kata perampok ringan manakala dibandingkan dengan suami yang seperti ini. Karena perampok merampok orang yang tidak dikenal. Merampok orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Namun yang ini lebih dahsyat. Oleh karena itu, sulit untuk memilih kata mengutarakan akan bejatnya manusia dan kasarnya manusia yang seperti ini sifatnya kepada istrinya. Orang yang paling dekat hidupnya dengan Anda, Anda buat dia menderita. Orang yang paling mencintai Anda, Anda buat dia menderita. Orang yang harusnya Anda ayomi, Anda suruh dia menanggung beban Anda. Orang yang seharusnya Anda nafkahi, justru Anda paksa dia mencari nafkah untuk kebutuhan Anda. Apa gerangan kata-kata yang bisa diungkapkan untuk lelaki bejat seperti ini? Maka bertakwalah kepada Allah, wahai para suami. Gunakan otot Anda untuk bekerja. Jangan gunakan otot istri Anda. Gunakan akal Anda untuk berkreasi dan berbuat. Dan jangan gunakan akal istri Anda. Biarkan istri Anda untuk mendidik anak-anak. Lapangkan rumahnya dan kondisi rumahnya agar dia bisa konsentrasi untuk mendidik anak-anak Anda dengan baik. Karena Anda tidak mampu untuk melakukan itu, Anda selalu di luar. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk anak-anak? Siapa yang akan fokus untuk anak-anak Anda yang Anda cintai? Atau Anda bekerja, istri Anda paksa bekerja, dan anak-anak Anda biarkan tercampak di jalanan? Sehingga ditarik oleh geng motor? Ditarik oleh orang-orang yang menjual auratnya? Ditarik oleh orang-orang yang menjual kemaluannya? Itu yang Anda inginkan? Anda pasti menyesal di kemudian hari manakala Anda tidak segera bertaubat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anna ma'ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.